Okay, party people, enjoy with me. I'm Hendro Eke, Alfian Sabilo, Vanilla Kada, Melin Yoriksi, Alfitra, and Fiesta Kupang Remix. Goyang dua jari, biar torang happy. Goyang dua jari, torang party lagi. Goyang dua jari, dengan cewek cantik. Putar-putar jari, kita goyang lagi. Temani musik happy, cewek mari merapat sini. Biar torang bang iri, torang nyanda peduli. Torang tetap santai, diiringi musik asik. Biar redas bang iri, torang tetap. Ladies, ladies party, kita goyang happy. Ladies, ladies party, mari mendekat sini. Ladies, ladies party, kita goyang dua jari. Biar mata pagi denggi artis di sini. Di sini, di sini, di sini, di sini. Goyang tipis, tipis, tipis. Tongkas adike, tongkas tongkas tongkas tongkas adike, tongkas tongkas tongkas tongkas adike, tongkas tongkas tongkas tongkas adike, tongkas tongkas tongkas adike, tongkas tongkas tongkas tongkas tongkas adike, tongkas tongkas tongkas tongkas tongkas adike, tongkas tongkas tongkas tongkas tongkas adike, tongkas tongkas tongkas tongkas tongkas adike.